kusangka dirimu berdusta. Berduakan cintaku selama ini, saat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakangku. Sama aku, cukup aku yang kami satukan di dalam hidup.